Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu ومدلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم wa syarul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar amma ba'd. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, telah kita sampaikan beberapa dalil tentang pentingnya memperhatikan pembahasan ini, berbuat baik kepada tetangga dan larangan dari menyakiti mereka, karena hal itu berkaitan dengan iman kita kepada Allah dan kepada yaumul akhir. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Imam Nawawi, menyebutkan hadis diriwayatkan Imam Tirmizi dari sahabat Abdullah bin Umar. Beliau mengatakan khairul ashab indallahi khairuhum li sahibihi. Sebaik-baik teman di sisi Allah adalah orang yang terbaik kepada teman-temannya. Wa khairul jirani indallah, dan sebaik-baik tetangga di sisi Allah adalah khairuhum li jarihi. Yani seorang yang paling baik kepada tetangga-tetangganya. Semakin kita berbuat baik kepada tetangga kita, maka semakin kita baik di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Semakin baik kita dengan teman-teman kita, teman pekerjaan, teman pengajian, atau lingkungan di mana kita tinggal, semakin kita baik, maka semakin baik pula kedudukan kita di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu kaum muslimin, pembahasan kita adalah beberapa dalil yang memerintahkan kita untuk memperhatikan kesulitan-kesulitan kanan kiri kita. Apakah dia teman kerja kita, dekat dengan kita, hari-hari ketemu, dia mendapatkan kesulitan, maka kita diperintahkan untuk membantunya. Atau tetangga kita yang butuh bantuan kita, maka kita diperintahkan dalam agama kita memperhatikan kebutuhan mereka. Dan balasannya sangat besar. Allah gantikan kebaikannya di akhirat kelak dengan yang setimpal perbuatannya. Berikut ini ada beberapa dalil yang bisa kita bawakan, di mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-77, perintah berbuat baik secara umum. Allah berfirman waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Berbuat kebaikanlah kalian, berbuatlah kebaikan. Waf'alul khair. Kebaikan yang dalam bab kita ini adalah antara kita dengan tetangga. Perbuatan baik kita dengan teman-teman kita, saudara-saudara kita. Berbuat baiklah kalian, la'allakum tuflihun. Kalian pasti akan bahagia. Kenapa? Karena kebaikan yang kita lakukan di dunia akan mendapatkan balasan fil akhir. Sehingga berbuat baik itu sekali lagi bukan karena ingin mendapatkan pamrih dari manusia. Saya bantu kamu sekarang, besok gantian loh. Ini bukan kondangan, Pak. Kadang kalau kondangan itu ada sisi apa? Mengembalikan uang. Ini bukan, ini murni. Harapannya mendapatkan pertolongan Allah ketika kita menolong orang yang kesusahan. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkan pada kalimat wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tersebut dalam surat Al-Maidah yang kedua, hendaknya kalian saling bantu-membantu dalam kebaikan dan ketakwaan. Dan jangan kalian saling bantu-membantu dalam dosa dan permusuhan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam beberapa riwayatnya mengatakan, man kana fi hajati akhihi kana Allah fi hajati. Barang siapa yang memperhatikan kebutuhan saudaranya, maka Allah akan memperhatikan kebutuhannya. Balasan sesuai dengan jenis amalan. Al-jaza' min jinsil amal. Ketika kita membantu saudara kita dalam memenuhi kebutuhan, dia butuhnya apa? Dan kita bisa membantu, maka berbahagialah, Allah akan memberikan balasan sesuai dengan perbuatanmu. Allah akan memenuhi kebutuhan-kebutuhanmu. Dalam ayat yang lainnya disebutkan, man yassara ala mu'sirin yassara Allah alaih. Barang siapa yang dia memudahkan urusan seorang dalam keadaan sulit, orang repot, sulit, butuh bantuan, kamu tampil untuk meringankan bebannya, tampil untuk memudahkan urusan dia yang sulit itu. Kita membantunya untuk memudahkan urusannya, maka janjinya adalah yasru alaih, Allah akan membantumu memudahkan urusanmu. Disebutkan dalam hadis yang lainnya, man farraja an mu'minin kurbatan min kurabi dunya farraja Allah biha kurbatan min kurabi yawmal qiyamah. Barang siapa yang dia membantu kesulitan, membantu kerepotan yang dialami oleh saudaranya secara mukmin dalam urusan dunia, maka farrajallahu biha, Allah akan membantu dia dalam menghadapi kesulitan-kesulitan akhiratnya. Sehingga kebaikan yang kita lakukan di kaum muslimin kepada orang lain itu adalah menguntungkan kita. Kita membantu orang paling seberapa banyak, namun balasan Allah kepada kita lebih daripada itu. Kita bantu orang dalam kesulitan duniawiyah paling berapa banyak, tetapi janjinya kita akan dibantu dalam menghadapi kerepotan ukhrawiyah. Di saat kita menghadapi dosa-dosa kita, di saat kita bertanggung jawab dengan kemungkaran yang telah kita lakukan, dituntut untuk kita diancam dengan adab, tetapi Allah Azza wa Jal itajawaz anna, kemudian memberikan maaf dan memudahkan urusan kita sehingga kita selamat dari azab neraka yang seyogyanya atau yang sejatinya itu mengancam kita. Ini sesuatu yang besar. Sehingga kaum muslimin rahim jami'an, mari kita membantu orang-orang yang sedang kesusahan. Yakinlah Allah akan membantumu. Dalam sebuah riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, innallaha fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menolong seorang hambanya apabila hamba tersebut dia menolong saudara-saudaranya. Ada orang jahil butuh jawaban yang tepat dalam menghadapi problemnya, butuh ilmu, butuh dalil, engkau mampu sampaikan. Itu bagian dari pertolongan agar dia jangan salah langkah dalam melakukan apa yang dia inginkan. Butuh bimbingan. Anak, seorang anak saudara kita butuh ilmu, dimasukkanlah ke pondok kita. Tahun kita dengan orang tuanya. Yang wajib mendidik anak itu adalah orang tua. Tetapi karena orang tua tidak mampu, maka kita tahun. Ini termasuk bab yang sering kita sampaikan. Betapa banyak kaum muslimin yang tidak faham tentang ilmu din dengan mendalam. Untuk pribadi sendiri masih susah, apalagi mengajarkan kepada anaknya. Belum waktu mereka harus bekerja mencari nafkah. Maka ketika ada seorang yang datang menitipkan, mendaftarkan anaknya, bahasa sekarang mendaftarkan anaknya ke pondok kita, maka kita ta'awun dengan orang tuanya dengan sebaik-baiknya. Harapannya Allah akan menolong kita. Demikian pula dengan mereka-mereka yang kerepotan, kesusahan, orang tua yang butuh pertolongan, maka kita tampil, apalagi orang tua kita sendiri, kita tampil membantunya dalam menyelesaikan masalahnya. Itu adalah amal soleh yang besar. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, diriwayatkan dari Ibn Abbas. Ibn Abbas mengatakan ada tiga hal yang dulu kaum jahiliyah melakukannya dan diikrarkan dalam syariat kita. Artinya amalan yang dulu dilakukan di masa jahiliyah di dalam Islam, amalan itu pun diperintahkan untuk kita mengamalkannya. Beliau mengatakan salah satu akhlakin kana fil jahiliyati mustahabbah wal muslimun awla biha. Dulu ada tiga perinya perbuatan di masa itu yang di kalangan kaum muslimin di dalam Islam diperintahkan. Di antaranya yang pertama adalah memuliakan tamu. Ikramu daif. Belum mengatakan lau nazala bihim daifun. Dulu kalau ada tamu datang ke rumah seorang di antara mereka, lajtadu fi birrihi, mereka akan berupaya memuliakannya dengan berkhidmat, berbuat baik kepadanya, menghidangkan makanan, minuman, tempat kalau dia menginap disiapkan. Itu dulu. Dalam Islam, oh lebih lagi. Nabi mengatakan apa? Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia memuliakan tamunya. Kita tidak melakukan amalan jahiliyah. Kita melakukan yang disyariatkan dalam Islam dengan hadis tadi di atas. Ternyata kata Ibn Abbas, dulu mereka melakukan itu. Tetapi tidak berarti kita mengikuti jahiliyah. Kita mengikuti Nabi alaihissalatu wassalam. Maksudnya adalah kata beliau, dulu saja itu dilakukan, kebaikan itu sudah ada. Dalam Islam tentunya lebih. Tentunya apa? Lebih. Karena kita melakukan hal ini karena iman kita kepada Allah dan kepada yaumul akhir. Apa yang kita berikan kepada tamu itu bukan sesuatu yang sia-sia. Itu semuanya ada balasannya. Kelak nanti di yaumul qiyamah. Sehingga dorongan kita membantu orang, dorongan kita memberikan jamuan kepada tamu-tamu kita, memuliakan mereka, itu karena iman kita kepada Allah dan yaumul akhir. Sehingga menuai kaman, memberikan pahala besar nanti di yaumul kiamat. Yang kedua, kata beliau, "Law kana minhum imratun kaburat indahu lajlikuha." Dulu kalau ada seorang wanita sudah jompo, nenek-nenek, itu tidak dilepas, dibiarkan begitu. Khawatir bisa hilang. Yakni apa? Memuliakan orang tua. Memuliakan orang yang lebih tua umurnya. Kalau itu adalah orang tua kita atau saudara orang tua kita, itu lebih lagi. dan diperintahkan untuk berbakti kepada mereka. Ketika ibu kita meninggal dunia, siapa yang menggantikannya? Khalatun. Saudara perempuan ibu kita. Al-khalatu bimanzilatil Al-khalatu saudara perempuan bapak kita atau saudara perempuan ibu kita, kedudukannya seperti ibu kita. Ibu kita sudah meninggal, yang ada sekarang bibi kita kalau bahasa kitanya, dan sudah sepuh. Maka kita diperintahkan untuk berbakti, berbuat baik kepadanya. Jangan dibiarkan. Kadangkala ada orang tua yang sampai meninggal sendirian, orang konangan sudah kaku. Karena tidak ada sanak famili. 2-3 hari tetangga merasakan aroma tidak sedap, ternyata sudah meninggal sendirian, terbujur kaku. Kasihan. Mungkin dia meninggal karena tidak ada makanan. Mungkin meninggal karena minum tidak ada. Mungkin berbagai macam kemungkinan. Maka Islam tampil dengan syariat, memuliakan yang lebih tua, menghormati yang lebih tua, dan membantu mereka, tidak membiarkannya. Yang ketiga adalah berkaitan dengan membantu tetangga. Dulu mereka memperhatikan hal ini. Idza lahiqa bi jarihim dainun aw asabahu shiddatun aw juhdun, apabila tetangga terkena musibah atau mereka terkena sesuatu yang menyakiti syiddah, kondisi yang genting, kondisi sakit, atau mereka terlilit hutang, maka isyadu hatta yaqdu dainahum wa kharajuhu min tilka syiddah, mereka pun bahu membahu membantu orang yang repot ini agar dia terselamatkan dari terlilit hutang atau dari situasi yang berat. Dalam Islam lebih lagi, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyuhsin jarahu, siapa yang beriman kepada Allah dan yang melahir, maka hendaknya dia berbuat baik kepada tetangganya. Tanda seorang itu mukmin adalah dia membantu tetangganya. Minimalnya adalah apa? Menahan diri agar tidak menyakiti tetangga. Hadirin yang kami muliakan, di antara contoh yang disebutkan dalam hadis dalam memuliakan dan menghormati tetangga kita, adalah ketika tetangga kita kerepotan dalam hal keuangan. Kita saksikan memang begitu. Dia sudah jualan kesana kemari, tapi dagangannya tidak laku umpamanya. Hari itu pas hujan, dagangannya tidak laku. Anaknya sakit. Kita pun menyaksikan itu. Dia butuh ke dokter, tapi malu mau pinjam uang. Maka diantara bentuk kebaikan kita kepada tetangga kita, siapa lagi yang akan mengerti kondisinya? Wong kita tetangga yang dekat, kita yang melihat, ya kita. Apa menunggu orang lain? Belum tentu family dia yang ada di kota luar tahu tentang kondisinya. Maka diperintahkan kita untuk berbuat ihsan kepada dia. Membantu dalam hal finansial. Membantu dalam hal keuangan. Meminjami uang. Dan itu adalah amal saleh. Itu amal saleh. Bahkan ketika tetangga kita ini pada jatuh temponya tidak bisa membayar utang, maka kita diperintahkan memberikan kelonggaran. In kana dzu usratin fanadziratun ila maisarah. Kalau dia adalah orang yang kerepotan, berat untuk membayar utang kepadamu, maka perintah agama adalah ditunggu sampai dia memiliki kelonggaran, memiliki kelapangan rezeki. Dan bagimu, disebutkan dalam hadis yang sahih, engkau mendapatkan pahala seperti bersedekah sejumlah uang yang kau utangkan pada setiap harinya. pada setiap harinya. Fi kulli yawm, pada setiap harinya, tasaddaq bimithlih, engkau seakan-akan bersedekah bimithlihi, seperti yang kau pinjamkan. Kau meminjamkan umpamanya 500 atau 1 juta, saudara kita ini belum mampu, ya sudah, lapangkan dadamu. Tunggu sampai kamu mampu, enggak apa-apa, sebulan, dua bulan, enggak apa-apa. Pada setiap harinya kamu tercatat bersedekah sebesar itu. Berbuat baik. Karena kadangkala problem keuangan itu dialami oleh kita atau tetangga kita atau teman kita. Tetapi perlu kami ingatkan ya kaum muslimin, dalam bab utang piutang itu jangan bermudah-mudahan. Karena orang yang berhutang itu jiwanya tergantung dengan utangnya. Walaupun dia adalah ashabul jannah, dia penghuni surga, tetapi tertahan, tidak boleh masuk surga karena utangnya harus diselesaikan terlebih dahulu. Nabi ketika ditanya oleh seseorang, in kutiltu hahuna fa'ayna ana, wahai Rasulullah, ini dalam keadaan perang, wahai Rasulullah, in kutiltu hahuna, kalau aku terbunuh di perang ini, fa'ayna ana, dimanakah tempatku? Qala fil jannah, Rasul mengatakan, engkau di surga. Masya Allah. Ditanya kembali, sahabat ini mengulangi lagi, in kutiltu hahuna fa'ayna ana, kalau aku terbunuh di sini, di manakah tempatku? Fil jannah. Ditanya sama yang ketiga, dan di ketiganya Nabi menambahkan keterangan. Apa keterangannya? Anta fil jannah illadain, kecuali kalau kamu punya utang. Utang ini menghalangimu untuk masuk surga. Nabi menyebutkan dalam hadisnya, lo anna rajulun kutila fi sabilillah. Kalau ada seorang laki-laki terbunuh dalam medan perang, thumma asha, kemudian dihidupkan lagi, thumma kutila fi sabilillah, kemudian dia mati lagi di medan perang, syahid dua kali berarti. Thumma, kemudian dihidupkan kembali, thumma asha, pada yang ketiga kalinya dia berhutang, maka tidak jadi masuk surga. Dia terganjal oleh utangnya, harus diselesaikan. Ini dahsyatnya utang, jangan gegabah. Utang-utang bayar, orang mikirnya utang, binasa. Satu sisi kita disuruh membantu, tetapi satu sisi hati-hati, utang itu menghalangi seorang masuk ke dalam al-jannah. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam beberapa riwayat tentang hal ini yang tadi kami sampaikan, juga di antara hadisnya, beliau mengingatkan nafsul mu'min mu'allaqatun bidainihi hatta yuqta'an. Sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, jiwa seorang mukmin al-jannah dia, tetapi mu'allaqatun, tergantung dengan utangnya sampai dia bayari utangnya. Sebutkan dalam riwayat yang lainnya, al-qatlu fi sabilillah yukafar kulli syai' ila ad-dain. Meninggal di medan perang itu pahalanya itu bisa menyebabkan terampuni oleh dosa-dosa. Dosa ini terampuni. Ya, orang yang syahid, dosa ini terampuni terkecuali dain. Yang tidak terampuni adalah utang. Walaupun mati apa? Syahid fi sabilillah. Hadirin yang kami muliakan, sehingga berhutang itu ketika engkau memang sangat-sangat membutuhkan satu hal yang harus, barulah engkau berhutang. Dan yang dipinjami atau yang dihutangi, dia berbuat baik kepadanya. Ihsan ila jarih, berbuat baik kepada tetangga. Jangan sampai pembahasan ini kemudian menggampang-gampangkan utang. Khawatir kita seperti itu. Katanya membantu tetangga nih, saya lagi butuh duit. Pinjam uang apa sih? Tuku motor. Nggak, motor is pirang-pirang, tuku maning. Pinjam-pinjam, jangan pak. Dulu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mau menyolati orang ketika dia mati punya utang. Disebutkan oleh sahabat Abdullah bin Amr bin As atau sahabat yang lainnya di Moroja, saya agak lupa. Kunna ma'an Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di finail masjid. Kami di waktu itu sedang duduk bersama Nabi di teras masjid, halaman masjid. Utiya bi jenazatin. Tiba-tiba ada rombongan yang membawa jenazah ke hadapan Nabi. Mereka mengatakan, qalu, yang membawa jenazah ini, rombongan iringan-iringan ini mengatakan, ya Rasulullah salli alaiha. Wahai Rasulullah, kami mohon engkau menyolati jenazah ini. Apa yang ditanyakan oleh Rasul? Hal alaihi dainun? Apakah dia punya tanggungan utang? Pertanyaan itu. Qalula, mereka yang mengiringi jenazah ini mengatakan tidak. Dia tidak punya utang, wahai Rasulullah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyolatinya. Fasalla alaiha. Rasul menyolatinya. Tidak begitu lama, utiya bi jenazatin ukhra. Didatangkan jenazah yang lain. Meminta kepada Nabi dan para sahabat yang di waktu itu untuk menyolati jenazah ini. Ini menunjukkan bolehnya jenazah dibawa ke masjid untuk disolati oleh kaum muslimin agar mendapatkan doanya kaum muslimin. Boleh. Semakin banyak yang menyolati, semakin banyak yang mendoakan, akan bermanfaat bagi si mayit. Di kala yang kedua ini Nabi sama dengan yang pertama. A'alaihi dainun? Apakah dia punya utang? Qalu na'am. Iya ya Rasulullah. Orang ini ada tanggungan utang. Maka Rasul mengatakan kepada sahabatnya, "Shallu 'ala sahibikum." Silakan kalian salati sendiri. Kalian nyolati. Ini muslim, bukan kafir. Silakan salati, boleh disolati, tetapi Nabi tidak mau menyolati. Utang. Sampai waktu itu Abu Qatadah mengatakan, ya Rasulullah salli alaih, salat langkau pada jenazah ini. Wa ala yadainuhu, aku yang menanggung utangnya. Barulah Rasulullah mau menyolati jenazah tersebut. Di sini diambil sebuah pelajaran bahwa hutang itu tidak harus ahli waris yang membayar. Orang lain juga boleh. Fulan ini miskin, enggak punya harta. Nabi menanyakan hal alaihi syai, apakah dia punya harta? Artinya kalau dia punya harta kan bisa untuk membayar utangnya. Dikatakan dia enggak punya harta. Kasian sekali. Maka Abu Qatadah berdiri dan mengatakan, saya menanggung hutangnya. Dari sini kaum muslimin, ketika ada seorang di antara kita meninggal dunia, maka hutangnya ada yang menjamin agar dia di kuburnya tenang. Tenang, tidak panas gara-gara apa? Hutangnya. Maka bagaimana solusinya? Diambil dari harta warisnya. Harta tinggalan si mayit tidak boleh dibagi sampai apa? Dipenuhi dulu, hutangnya dibayar kalau punya hutang. Wasiat dulu ditunaikan. Ketika wasiatnya tidak melanggar syariat, baru kemudian sisanya dibagi kepada ahli waris. Itu aturannya. Jangan sampai ahli warisnya khianat. Utang ramane jorna bais, ramane kotong jawab nang akhirat. Ini harta bagi-bagi. Urusan utang mong tua. Anak aja ke gawa-gawa. Ini anak sing bajuk pak. Ya. Harta waris pirang-pirang untuk menyelamatkan orang tua, eman-eman. Ini anak yang baju. Itu bisa terjadi. Karena itu jangan berpikir minta bantuan kepada orang lain. Selagi kita bisa, kita yang menjalankannya. Bayar utang. Wong kamu mampu. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kemudian pembahasan berikutnya termasuk berbuat baik seorang kepada tetangganya. Disebutkan dalam hadis adalah berkaitan tentang menjual tanah. Yang paling layak ditawarkan padanya adalah tetangganya. Ini termasuk yang diatur dalam syariat. Kita bacakan hadisnya. وفي الحديث الذي أخرجه ابن ماجه حديث رواه ابن ماجه disebutkan di dalamnya wa fihi man kanat lahu ardun, barang siapa yang dia punya tanah, farada bai'aha, dan dia ingin menjual tanah itu, falyu'ridha ala jarihi, hendaknya dia tawarkan kepada yang tetangganya. Tetangga tanah yang akan dijual. Ini adab. Adab ini diatur dalam syariat. Jual tanah, sawah. Kanan kirinya ditawarkan. Pak, ini tanah mau saya jual. Mboten Mas, lho mboten tumbas. Orangnya duit. Nah, ketika kanan kirinya sudah tidak ada lagi, kita tawarkan keluar. Itu adabnya. Nabi mengatakan barang siapa yang memiliki tanah untuk dia jual, arada bi'aha, falyu'rid ala jarihi, hendaknya dia memberikannya terlebih dahulu tawaran itu kepada tetangganya. Wa hadzal amr athyab, para ulama menyebutkan ini yang terbaik dalam kehidupan bermasyarakat. Contohnya ini. Sebagaimana yang telah kami sampaikan tadi sebelum maghrib. Memberi itu yang paling tepat adalah yang paling dekat pintunya dengan kita. Sudah kita sampaikan tadi di sebelum maghrib. Perintah untuk kita saling berbagi. Di antaranya hadis Abu Dzar. Idza tabakhta marakatan faqtir maha wa ta'ahad jiranaka, apabila engkau memasak marak maka perbanyaklah kuahnya, kemudian engkau perhatikan tetangga-tetanggamu. Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Rasul, li jarain, aku punya dua tetangga. Dulu rumah di Madinah itu masih jarang-jarang, tidak nempel sebagaimana sekarang di Madinah. Jarang sini rumah, kemudian sana rumah, sana rumah, sana rumah begitu. Belum begitu padat. Kata Aisyah, aku punya dua tetangga. Fa ila ayyihima ahda? Kepada siapakah yang paling berhak aku berikan hadiah atau makanan ini wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kepada siapakah yang paling berhak untuk aku beri? Qala Rasul mengatakan, aqrabuha baban minka atau minki. Aqrabuha baban. Mana pintunya yang lebih dekat dengan rumahmu? Itulah yang dikasih terlebih dahulu. Kalau kamu ngasih yang jauh, ya boleh saja. Bukan sesuatu yang haram. Tetapi engkau menyalahi sunnah Nabi. Ketika engkau punya makanan yang jauh dikasih, depan rumahmu itu tetanggamu melihatnya, ada bagi-bagi, sorot ke sana dibawa nasi dus. Tangganya nunggui, aku kapan ya? Sampai sore, aku ora diwege sulaya ke tanggane. Singa tu diwei aku ora Jangkel Pak. Marah dia. Kenapa? Karena Anda menyalahi sunnah. Yang paling dekat itu yang paling berhak. Baru yang lainnya, yang lainnya. Ketika engkau memiliki 10 makanan bapaknya, paling dekat dikasih. Dia sudah tenang. Yang sana kasih, dikasih, dikasih. Yang jauh tidak dikasih, akan memaklumi. Mungkin jumlahnya cuma 10 sedikit. Ini aturan syariat. Ini yang teradab, yang terbaik bagi kita dengan tetangga-tetangga kita. Sehingga kaum muslimin, hendaknya kita memperhatikan fikih-fikih yang seperti ini agar kita tidak ada masalah di lingkungan di mana kita berada. Hadirin yang kami muliakan, hidup bertetangga kadangkala ada problem, cekcok umpamanya, ada masalah satu dengan yang lain. Maka kita diperintahkan dalam agama kita untuk membela tetangga kita. Lu dua-duanya tetangga. Ini yang membolimi, ini yang terdolimi. Mana yang dibantu? Mana? Dua-duanya dibantu. Maksudnya bagaimana? Yang terdolimi dibela agar jangan terdolimi. Yang mendolimi juga dibela agar jangan berbuat zalim. Itu caranya. Dengan musyawarah, pak, amun jengkel baik, meriki, lenggah, anapa. Enggak sesuai, enggak bisa selesai. Kepada ketua RT, ini tetangga. Jangan dibiarkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari beliau mengatakan, unsur akhaka zaliman au madluman. Tolonglah saudaramu ketika dia terdolimi atau ketika dia berbuat zalim. Maka seorang sahabat bertanya, faqala rajul, ya Rasulullah, ansuruhu idha kana madluman. Aku paham kalau saudaraku ini terzalimi, aku paham. Aku harus membantu dia, menolong dia, karena dia orang yang terzalimi. Fa kaifa idza kana zaliman? Terus bagaimana kalau saudaraku ini adalah pihak yang menzalimi? Kaifa ansuruh? Bagaimana caranya aku menolong dia? Wong dia yang berbuat zalim. Maka Rasul mengatakan, tahjuzuhu au tamnauhu, engkau halangi dia, engkau cegah dia agar jangan berbuat zalim. Itu cara menolongnya. Hadza nasruh, ini cara menolongnya. Orang zalim dibiarkan, kasihan dia menanggung dosa banyak, kasihan juga yang dizalimi, teraniaya. Maka dua-dua belah pihak, wong itu tetangga kita, kita ikut membantu. Ngomongi jenengan jadi tangga sing bener aja reseh. Haram hukumnya, sebutkan dalil supaya dia sadar. Jangan menyakiti tangga itu. Dia orang yang lemah, yang miskin, yang daif, masih dinaya, dimarahi, dicaci, enggak boleh. Dia muslim, hamba Allah. Panjenengan melakukan cara yang disunahkan dalam agama. Kalau jenengan RT, itulah memang tugasmu. RT enggak mampu, ya naik ke RW. RW enggak mampu, naik ke lurah. Urusan batas tanah umpamanya. Ini batas tanah geser ini. Dulu di SPPT atau di sekian-sekian, ini ternyata kok ada perubahan. RT enggak mampu, Pak. Karena enggak punya data. Data itu ada di kelurahan. Minta bantuan kelurahan. Agar dua belah pihak yang berseteru ini, sama-sama tetangga kita, tertunaikan haknya masing-masing. Yang terzalimi dikembalikan haknya. Yang mendzalimi dihentikan langkahnya. Agar jangan menyakiti orang lain. Masya Allah. Ini diantara hak tetangga kita. Kadangkala kita mundur, lah cuek baiklah urusan wong liya. Jangan pak. Kalau kita yang tangganya saja gak mau membantu, bagaimana orang lain? Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Dulu disebutkan di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang keutamaan mendamaikan orang yang sedang berseteru. Dalam hadisnya riwayat Imam Bukhari Muslim beliau mengatakan ala kulli salam min ahadikum alaihi sadaqah, pada setiap persendian kalian wajib kalian bersedekah dengannya, yakni sejumlah 360 persendian. Kita setiap hari kuliyom diperintahkan untuk bersedekah sejumlah 360 sebagaimana jumlah persendian yang ada di tubuh kita. Kemudian di antara contoh sedekah adalah apa? Ta'dilu bainatnain, mendamaikan dua orang yang sedang berseteru. Itu adalah sedekah. Wudu'ina ar-rajul fi dabatihi, engkau membantu orang untuk menaiki kendaraannya. Karena dulu kendaraannya unta tinggi, harus dari bawah didorong supaya dia bisa naik. Membantu orang yang kerepotan dalam urusan ini pun termasuk dari sedekah. Tahmilu 'alaiha wa tarfu'u lahu 'alaiha ta'ahu. Orang sudah naik unta, barangnya masih di bawah. Gini-gini gak kena pak, itu unta penuh kayak dur pak. Lah kita ambil barangnya, bantu. Ini juga sedekah. Hal-hal yang ringan seperti ini, artinya ringan, tidak butuh modal mahal. Tapi ini kalau kita lakukan di lingkungan kita, masya Allah, anda akhlaknya mulia. Ada orang susah, kita bantu. Ada orang butuh apa, kita tampil. Orang mengatakan kita ini eksklusif, mengatakan kita ini orang yang tetapi dalam kenyataannya tidak. Kita orang yang suka membantu. Sampai-sampai Nabi menyebutkan di situ ya, ay rajulaini mutakhasimain, mendamaikan dua orang yang sedang berseteru, itu bagian dari amal saleh yang pahalanya besar. Disebutkan dalam sebuah riwayat Imam Tirmidzi, Abu Daud dari sahabat Abu Darda radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Ala ukhbirukum bi afdali min darajati siyami wassalati wassadaqah?" Maukah aku beritahukan kepada kalian sebuah amalan yang derajatnya lebih tinggi daripada salat-salat sunnah, puasa sunnah dan sedekah sunnah? Qalu bala ya Rasulullah. Para sahabat mengatakan, bahkan ya Rasulullah, kami mau diberitahukan apakah itu. Qalu, maka qala, maka Rasul menjawab, al-islahu dhatul bain, mendamaikan dua orang yang sedang berseteru. Fa inna fasada dhatul bain yal haliqah. Apalagi itu masih family kita. Kadangkala kebencian kepada saudara kandung itu malah justru dendam kesumat. Jengkel bertahun-tahun itu hukumnya haram. Nabi mengatakan la yahjurul muslima akhahu fawqa thalath, tidak boleh seorang mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari. Faltakiyani, dua orang ini bertemu namun tidak saling menegur dan menyapa, saling membelakangi. Fayaridu hada wa yaridu hada, yang satu berpaling ke sana, yang satu berpaling ke sana. Ini haram hukumnya kalau melebihi dari 3 hari. Ini ketika masalah yang dipermasalahkan dalam urusan apa? Dunyawiyah. Kadang-kadang karena faktor bagian orang tua. yang ragil dapat banyak, yang bukan ragil dapatnya sedikit. Ini kadang-kadang problem. Orang tua jangan sampai meninggal dunia dalam keadaan membuat problem pada anak-anaknya dengan bagi waris yang tidak benar. Kasihan. Bertahun-tahun bermusuhan karena gara-gara orang tua. Kan kadang-kadang begitu. Ini rumah gosing ragil. Padahal rumahnya besar, di pinggir jalan, nilainya miliaran. Yang lainnya dibelikan kaplingan, 8 ubin, 10 ubin, di dalam harganya juga sedikit. Ini menimbulkan problem. Orang tua yang tidak bijak. Meninggal dalam keadaan anaknya rebutan harta. Hadir makan. Kalau terjadi permusuhan seperti itu, cara menyelesaikannya dengan hukum syar'i. Semua harus tunduk. Masing-masing diberi sesuai dengan haknya. Pemberian orang tua tidak sah karena tidak sesuai dengan apa? Syariat. Harus sesuai dengan syariat. Kasihan orang tuanya juga. Hadir makan, ini sudah masuk Isya. Apa belum? Itu angka berapa? Tapi kalau sudah memang masuk, ya, monggo adzan dulu Isya. Yang mau wudu, tafadhalu barakallahu fikum. Kita lanjutkan insyaAllah barang 15 menit atau 20 menit. InsyaAllah. Ba'dal adzan. Yang mau wudu, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Masih tersisa satu pembahasan kita tentang larangan, ancaman dari berbuat jelek kepada tetangga. Kalau tadi kita bicara berbuat baik, berbuat baik, berbuat baik, pada sesi terakhir kita akan sampaikan beberapa dalil ancaman orang yang menyakiti tetangga sampai tingkatan tidak akan masuk surga. Ancaman ini kita terjemahkan sesuai yang ada agar kita takut dari menyakiti tetangga. Yang pertama kita sampaikan adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan bahwa dosa kepada tetangga itu lebih besar dosanya dibandingkan ketika orang melakukan dosa yang sama tetapi jauh di sana, bukan kaitannya dengan tetangga. Dengan kata lain, kezaliman kepada tetangga beratnya berkali-kali lipat dibandingkan ketika dosa yang sama dilakukan di wilayah yang jauh. Kita bacakan hadisnya. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Miqdad ibn al-Aswad. Salahu man imra'atin. Para sahabat bertanya kepada Rasul alaihi sallallahu wasallam, disebutkan dalam hal ini bukan seseorang wanita tetapi adanya seorang melakukan zina. Pertanyaannya berkaitan dengan zina. Sa'alu man zina. Terjadi dialog. Rasul kemudian mengatakan tentang dosa zina ini. Faqalu haramun. Apa menurut kalian perbuatan zina? Sahabat menjawab haram. Jelas itu. Haramallahu wa rasuluhu. Allah mengharamkan zina. Demikian pula Rasulnya mengharamkan zina. Faqala, kemudian Rasul memberitahukan hal ini. Beliau mengatakan, la ayyaznir rajulu bi ashri niswatin khairun lahu min ayyazniya bimra'atin jarihi. Seandainya ada seorang laki-laki berzina dengan 10 niswah, 10 wanita, Ini kata Nabi, ini lebih ringan dosanya dibandingkan dengan dia berzina dengan tetangganya. Artinya bukan berarti kemudian, oh ora apa-apa ya, lagi teng Surabaya kemudian jajan teng mriko, katanya enggak apa-apa. Salah jenengan, Pak. Zina tetap zina. Kalau engkau sudah pernah menikah dan engkau kedapatan tangkap tangan umpamanya, tangkap basah melakukannya, dirajam dalam Islam. Tanam setengah tubuhmu, lempar dengan batu sampai mati. Tetapi yang sedang dibahas di sini, berzina dengan tetangga, ini bobot dosanya lebih berat daripada seorang berzina dengan 10 wanita yang jauh di sana. Padahal sekarang perselingkuhan antar tetangga parah. Dilihat suaminya berangkat kerja, dipelajari pulangnya malam. Kemudian terjadi apa yang terjadi. Itu sangat besar dosanya. Kemudian berikutnya, Nabi bertanya tentang pencurian. Salah mani sarakah? Nabi bertanya tentang pencurian. Qalu, para sahabat menjawab, haramun haramah Allah wa Rasul. Itu sesuatu haram. Allah yang mengharamkannya. Dan juga Rasulnya mengharamkannya. Rasul kemudian mengatakan, la ayyasruqa rajulu min ashrati abyat. Kalau ada seorang mencuri fi ashrati 10 abyat, yakni rumah, tapi jauh. Itu kata Nabi, aisyar alaihi min ayyasruqa min baiti jarihi. Itu lebih ringan dosanya dibandingkan dia mencuri di rumah tetangganya. Ini menunjukkan bahwa perbuatan zalim kepada tetangga, mencuri sesuatu di rumah tetangga, ini dosanya berkali-kali lipat menjadi besar, lebih daripada engkau melakukan itu 10 kali lipat di rumah orang lain yang jauh. Tentunya mencuri di sana sini haram. Tapi yang sedang kita bahas adalah Rasul memberitahukan kejahatan, kezaliman kepada tetangga, nilainya, beratnya itu berkali-kali lipat. Waspadalah, jangan kita gampang-gampang menggampang-gampangkan perkara yang seperti ini. Gedang gone tanggane pencelas bae, Pak. Gawang umah umesa, Pak. Rika. Itu punya orang lain loh, tetanggamu yang punya pohon itu. Kenapa kamu yang panen? Men ora apa-apa. Oh jangan, dia enggak terima, itu dosanya berkali-kali lipat. Kadangkala menggampangkan, ada jantung gedang, ngerti jenengan, Pak? Sing dia kepengin banget mangan, jangan jantung hilang. Sing nyolong tangannya dewek. Jengkelnya kayak apa? Aku wis nunggu rong wulan arep jangan jantung dicolong. Kadangkala tetangga itu gampangkan yang seperti ini. Lah tangannya dewek, budul bae budine. Ngo gampang izin. Wis mlebu weteng bakai izin. Lah kalau tidak diizinkan, dikeluarkan lagi dalam bentuk masih utuh budine, Pak. Bisa nyenengan? Ora bisa. Jangan gegabah padune duwe tanggane iki ora apa-apa. Jangan. Itu malah justru kezaliman yang berat. Hadir makan yang berikutnya. Berbuat jelek kepada tetangga sebagai sebab masuk neraka. Walaupun banyak sholatnya. Perhatikan. Walaupun banyak puasanya. Banyak sedekahnya. Tapi ke tetangga jelek akhlaknya. Finar. Dalam neraka. Saya bacakan hadisnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Diriatkan Imam Ahmad. Dalam musnadnya Imam Ibn Hibban dengan sanad yang sahih, disebutkan Syekh Al-Albani dalam Sahih At-Targhib wa Tarhib. Qala rajulun ya Rasulullah. Dulu ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasul dalam bentuk melaporkan sebuah kasus. Ya Rasulullah, inna fulanah, ada seorang wanita, tukiru min sholatiyah wa sadaqatiyah wa siyamiyah. Dia itu sholatnya banyak, puasanya juga masya Allah banyak, sedekahnya juga banyak. Ghair anha tu'di jaraha, tetapi ya Rasulullah, orang ini terkenal menyakiti tetangga-tetangganya. Orang ini menyakiti tetangga-tetangganya. Tu'di jiranaha bilisaniha, dengan lisannya. Maka Rasul mengatakan, qala hiya finnar, dia itu di neraka. Walaupun salatnya banyak, puasanya banyak, sedekahnya banyak, tapi dia finnar. Ini sudah bunyi? Lanjut saja enggak apa-apa. Lanjut saja ya. Lemburan Pak. Mudah-mudahan pahalanya tambah. Hadir makan yang berikutnya. Pemuda tadi atau laki-laki tadi pun melanjutkan pertanyaannya. Qala ya Rasulullah, inna fulana yudkar min qillati siyamiha wa salatiha. Ada seorang wanita juga dikenal salatnya sedikit. Kalau yang wajib otomatis Pak, yang dibahas adalah salat yang sunnah. Dia puasanya sedikit, dia sedekahnya juga sedikit. Tetapi la tu'dhi jiranaha, wanita ini tidak terkenal menyakiti tetangganya. Dia baik dengan tetangga. Minimalnya apa? Tidak menyakiti. Untuk bisa berubah baik, butuh modal, butuh beli apa. Minimalnya, layu di jiranaha, dia tidak menyakiti tetangganya. Qala, Rasul mengatakan, hiya fil jannah, dia di surga. Karena berbuat baiknya dia dalam bentuk tidak menyakiti. Masya Allah, ini mari kita renungi. Kadangkala cekcok tetangga satu dengan yang lainnya itu lama sembuhnya, bahkan bertahun-tahun, ribut dan ribut. Yang berikutnya kaum muslimin, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa menyakiti tetangga sebagai sebab menghalangi seorang masuk surga. Menyakiti tetangga menjadi sebab seorang tidak masuk surga. Dalam sebuah riwayat yang tadi kami sampaikan sebelum maghrib, riwayat Imam Bukhari wa Muslim dari sahabat Abu Hurairah, Nabi mengatakan, la yadkhulul jannah man la ya'manu jaruhu bawaiqahu. Tidak akan masuk surga seorang yang tetangganya tidak aman dari gangguannya. Yani seorang yang mengganggu tetangganya. Termasuk dalam hal ini, apa, musik yang begitu keras, sampai pun tilatul Quran namanya, engkau nyetel murattal keras sampai tetanggamu terganggu. Itu juga tidak dibenarkan. Di masyarakat kadang-kadang seperti itu. Sampai tumpuk itu sonnya Pak. Salonnya dongdung, dongdung, dongdung. Tanggane anasin jantungan Pak. Dok, duk, dok, duk. Tapi lah bagaimana? Tidak pengertian dia. Termasuk dalam hal ini mercon. Hati-hati. Petasan. Tosol besar banget. Nang sandinge tanggane ya sing jerit tanggane umamu adoh. Aman-aman bae, Pak. Jangan. Itu semua dilarang. Beberapa dalil yang belum sempat kita bacakan. Kita masuk pada pembahasan yang berikutnya. Kelak nanti di yaumul kiamah, orang yang pertama kali menjadi musuh kita ketika kita dihisab adalah justru tetangga kita. Disebutkan dalam sebuah riwayat, Al-Imam At-Tabrani menyebutkan dalam kitab Al-Kabir, demikian Al-Imam Ahmad dalam musnad beliau dengan sanad yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam li bersabda dari sahabat Uqbah bin Amir, awwalu husmain yaumil qiyamati jara. Pertama kali yang akan menjadi musuh kita di hadapan Allah adalah tetangga-tetangga kita yang disakiti oleh kita. Dia yang akan menuntut pertama. Karena kesehariannya bersama kita, dia tersakiti. Misal mamanya mungkin engkau jualan apa begitu, dagang ikan basi untuk dibikin pelet ikan mamanya. Lah jenengan tahan bae wong kuantuk duit, Pak. Tanggane jerit-jerit, mambu teman, mambu teman. Tapi tetangga enggak berani karena itu usahamu. Airnya masuk ke selokan tetangga, wong cucian air, cucian ikan laut, apalagi yang sudah busuk, aromanya tidak sedap. Ini perhatikan. Nabi mengatakan yang menjadi pertama kali musuhmu kelak di akhirat, yang diminta pertanggungjawaban adalah tetanggamu yang kamu sakiti. Maka yang paling baik bagi kita adalah jangan berbuat jelek kepada tetangga. Taqufu syarr nafs, engkau tahan dirimu dari menyakiti orang lain. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Saya akan sampaikan hadis yang berkaitan dengan mengganggu dalam hal suara yang tadi saya sebutkan. Sedikit lagi, Pak. Nabi mengatakan dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, Abu Sa'id Al-Khudri sahabat Nabi mengisahkan, di waktu itu i'takafa Rasulullah fil masjid. Nabi sedang iktikaf di masjid. Beliau menyaksikan hal itu. Nabi dalam keadaan iktikaf. Iktikaf di masjid itu adalah tidur di dalam masjid. Ramadan 10 hari yang terakhir umpamanya. Fasamiyahum yajharuna bil qira'ah. Kata Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi ketika sedang istirahat di dalam masjid, di tendanya, karena dulu Masjid Nabawi tidak ada atapnya, maka dibikinlah apa? Tenda-tenda di dalam masjid. Itikaf. Nabi mendengar ada beberapa sahabat yang mengeraskan bacaan Al-Quran. Yajharun. Mengeraskan bacaan Bil-Quran dengan Al-Quran. Fakasyafa sitr. Nabi kemudian membuka tirai apa tendanya beliau, ingin melihat siapa itu yang membaca dengan keras-keras. Nabi terganggu dalam istirahat di etikafnya beliau. Nabi terganggu, bacaan apa itu? Bacaan Al-Quran. Padahal bacaan Al-Quran. Faqala, Rasul kemudian mengatakan di waktu itu, ala inna kullakum munaju rabbi. Ketahuilah, setiap kalian yang di masjid ini, yang itikaf ini, semua sedang bermunajat kepada Rabbnya. Yang di tendanya dia sedang berdoa, yang di tendanya dia sedang berzikir, yang ada di masjid, yang ada di sana baca Quran, semua kita sedang bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fala yu'zina ba'dukum ba'dan, maka hendaknya janganlah kalian saling menyakiti sebagian kalian kepada sebagian yang lainnya. Apa bentuknya? Nabi kemudian melanjutkan ucapannya, wala yarfa'u ba'dukum ala ba'din fil qira'ati. Hendaknya janganlah kalian saling mengeraskan suaranya dalam bacaan Al-Quran. Itu termasuk mengganggu. Padahal bacaan Quran loh di dalam masjid. Tapi kalau kamu bacanya keras, sini juga baca keras, ini terganggu, otak itu terganggu. Yang dibaca juga Al-Quran, yang didengar Al-Quran, disimak. baca krung kanang lapak ini. Aja salam baca. Akhirnya mandek baik entah ini. Ngata kerampung. Pada jengkel pak. Menjenengan menyakiti. Karena itu layar fa'batu kumbatu nikro'ah. Jangan kalian saling mengangkat suaranya. Teriak-teriak dalam baca Quran. Lebih daripada yang lain. Itu mengganggu. Masya Allah. Apalagi kok dangdutan. Wengi-wengi. La haula wala quwwata illa billah. Kadangkala orang itu tidak ada hati. Tetangga sudah pada istirahat, kesepuan, ingin istirahat, terganggu, jedak-jeduk musik-musiknya kamu. Nauzubillahi min dzalik. Ini lebih lagi. Ini termasuk yu'dil jar, menyakiti tetangga. Bisa dipahami hadirin? Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.